الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih bersama dengan bab yang ke-8 dari pembahasan kitab Tauhid dengan judul atau bab Man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Mereka yang bertabarruk mencari berkah melalui pepohonan atau bebatuan dan juga semisal keduanya. Pembahasan kita sudah memasuki al-masail, masalah-masalah atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik yang disebutkan oleh Muallif rahimahullahu ta'ala keseluruhannya sebanyak 22 dan kita sudah selesaikan 19 darinya. Melangkah biiznillahi ta'ala pada masalah yang ke-20 Al-Ishrun annahu mutaqarrirun indahum annal ibadat mabnaha alal amr, bahwa kata beliau telah diketahui dan telah terakui bersama di sisi mereka, yakni di sisi para ulama ahli sunnah, annal ibadat, bahwa perkara-perkara yang kaitannya dengan ibadah mabnaha alal amr, dibangun atau didirikan di atas dasar amr, di atas dasar perintah. Nah, maka ini pernyataan yang perlu kita ingat seterusnya. Annal ibadat mabnaha alal amr. Sekaligus ditandai. Annal ibadat mabnaha alal amr. Bahwa yang namanya urusan ibadah itu terbangun di atas perintah. Apa maksudnya? Dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Syeikh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah Fama lam yathbut fihi amr asy-syari' fahuwa bid'ah. Bahwa selama tidak terbukti padanya suatu perintah asy-syari' di dalam syariat agama ini, bahwa bid'ah, maka amalan itu adalah tergolong atau amalan itu adalah perbuatan bid'ah. Artinya ketika seseorang melakukan suatu amalan yang dia nisbatkan atau dia akui itu sebagai suatu ibadah, maka kita perlu tanyakan apakah amalan yang dia lakukan itu berdasarkan suatu dalil yang sahih, apakah itu pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu mungkin pernah diamalkan oleh salah seorang dari khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, atau para sahabat yang lainnya. Adakah contoh demikian dari salaf generasi yang mulia yang kita jejaki bersama? Adakah Anda melakukan demikian itu ada buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan? Tatkala dia tidak bisa menjawab atau tidak bisa membuktikannya, maka janganlah kemudian menyatakan bahwa amalan itu adalah ibadah. Kenapa demikian? Maka diketahui pada prinsip annal ibadat mabnaha alal amr, bahwa urusan perkara ibadah ini keseluruhannya berdasarkan adanya suatu perintah, baik dari Al-Quran maupun dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka jika tidak ada bukti dalil, maka tidak diperkenankan seseorang untuk melangkah menjalankan suatu amalan yang dia nisbatkan dengan nama ibadah. Artinya tunggu terlebih dahulu sampai ada buktinya bahwa amalan itu berdasarkan suatu dalil, bahwa amalan itu adalah amalan yang diperintahkan. Jika tidak demikian kenyataannya, fahuwa bid'ah, maka itulah yang dinamakan bid'ah di dalam agama ini. Memperbuat, melakukan suatu amalan enam yang tidak berdasarkan dalil, mengada-ngada, baik dalam bentuk menambah-nambahkan atau mengurang-urangi apa yang sudah dicontohkan. Sehingga kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah pada kami, yakni tidak ada syariat atau contoh pada kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah jalla wa ala. Demikian pula hadis menyebutkan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati oleh kalian dengan perkara-perkara baru yang muncul sepeninggalku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada dan hati-hati oleh kalian terhadap muhdatsat, jamak dari kata muhdats, muhdatsah, al umur, urusan atau perkara-perkara yang ada yang baru setelah sepeninggalku. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap perkara baru tadi bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, faman ta'abbada bi'ibadatin tuliba bid'dalil. Maka siapa yang melakukan bentuk-bentuk ibadah, tuliba bid'dalil, maka dituntut, diminta tentang dalilnya. apapun yang namanya ibadah, maka setiap diri bisa mempertanggungjawabkan dengan dalilnya. Kita melakukan sholat, kita telah tahu dalilnya dan itu perintah. Demikian pula kita melakukan puasa dan perintah-perintah yang lainnya. Kenapa antum, anda melakukan demikian? Naam, karena ini diperintahkan Allah. Naam, karena ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ta'abbada bi'ibadatin tuliba bid-dalil. Li'anna al-asla fil ibadat al-hadar wal mana'. Ini juga perlu kalian berikan tanda. Li'anna al-asl, karena pada dasarnya, pada asalnya, fil ibadat, dalam urusan ibadah, ibadah itu al-hadar, adalah terlarang. Wal-mana' juga sama maknanya, tercegah, terlarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan itu sampai ada bukti dalil. Demikian kita diajarkan jalani agama Allah Jalla wa'ala. Annal asla fil ibadat al-hadar wal-mana' illa idza qama ad-dalil ala mashru'iyyatiha, kecuali jika di sana tegak adanya dalil. Naam, ala mashru'iyyatiha, tentang disyariatkannya. Naam. Selama bisa membuktikan dalil tentang pensyariatannya, maka silahkan dia melakukannya. Naam. Jika kita telah mengetahui prinsip ibadat adalah al-hadar wal-mana', atau al-ibadat mabnaha alal-amr, bahwa ibadah itu dibangun di atas perintah. Berikutnya terkait dengan prinsip lain, ammal akal wal-mu'amalat wal-adab wal-libas wa ghairiha fal-aslu fiha al-ibahah. Sedangkan dalam urusan al-akal, makan suatu makanan, wal-mu'amalat, hubungan interaksi, hubungan dengan manusia, wal-adab, hubungan dengan akhlak, dengan adab, wal-libas, dan juga urusan berpakaian, wa-ghairiha, dan juga selain darinya, fal-aslu fiha al-ibahah, maka hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan. Antum berikan tanda itu. Ammal akal wal muamalat wal adab wal libas wa ghairiha fal aslu fiha al ibahah illa ma qama ad-dalil ala tahrimih, kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan tahrimih, pengharamannya, bahwa perbuatan itu haram. Hukum asalnya makanan ini halal. Antum mengatakan haram, bisakah antum mendatangkan dalil? Antum katakan muamalah ini adalah haram, adakah bukti dalil yang sahih? Antum katakan pakaian ini dilarang, adakah bisa membuktikan dalil, dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang pada hukum asalnya al-ibahah. Naam. Illa ma qama ad-dalil ala tahrimi, kecuali jika telah terbukti adanya dalil yang mengharamkannya. Bisa dipahami? Naam. Maka pada poin ini sudah kita dapatkan dua prinsip. Annal ibadat mabnaha alal amr. Naam. Annal akla wal muamalat wal libas wal adab wa ghairiha mabnaha alal ibahah, terbangun bahwa urusan makan, muamalah, adab dan libas dan selainnya terbangun di atas perkara yang mubah, sampai datang bukti bahwa hal itu adalah diharamkan. Nah, sehingga sulit untuk seseorang menghukumi haram sampai bisa mendatangkan suatu dalil. Nah, karena konsekuensinya akan merubah dari apa yang ditetapkan di dalam syariah agama Allah Jalla wa'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika dia menghalalkan apa yang telah diharamkan, maka juga berisiko dia merubah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di sana ada hukum yang asalnya tadi dua, di atas kejelasan al-halal wal-haram, sampai ada hukum makruh misalkan. Nah, kenapa? Karena tidak jelas di sana haram secara mutlak. Karena ada qara'in atau pembanding dari riwayat yang lain yang tidak mutlak menunjukkan itu haram. Sehingga dengan itu para ulama mengatakan itu makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Atau tidak disukai hal itu dilakukan. Nah, inilah sehingga muncul penetapan hukum di dalam fiqih. Nah, halal, haram, mubah, makruh, mustahab, hal itu disunnahkan. Karena memang tidak ada suatu hal yang menyatakan mutlak keharusan. Nah, jika dikatakan wajib, maka jika dilanggar, maka itu dosa. Sementara ada riwayat lain menunjukkan bahwa itu tidak sampai hukumnya kepada wajib. Sehingga sampailah dihukumi sebagai perkara yang mustahab. Wa qauluhu, kemudian di dalam masalah ke-20 itu masih berlanjut. Apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, fasara fihi tambih ala masailil qabr. Maka jadilah dengan itu at-tambih, perlu diperhatikan ala masailil qabr, terhadap pertanyaan-pertanyaan kubur. Beliau mengarahkan ke sana. Nah, menunjukkan, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, fahmuhu daqiqun jiddan lima'anin nusus. Kedalamannya yang begitu jauh, kedalaman yang begitu tinggi beliau, Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lima'anin nusus, terhadap makna-makna di dalam nas. Fa ahyanan yas'ub 'alal insan, ini yang saya baca di akhir dari masalah ke-20, fa ahyanan yas'ub 'alal insan bayan wajhil istinbat al mas'alah min ad dalil. Maka kadang-kadang seseorang terasa sulit untuk mengetahui penjelasan dari sisi istinbatul mas'alah. Muallif itu mengambil penetapan hukum dari suatu mas'alah dari dalil tersebut. Kenapa masalah tadi yang kita sedang berbicara bahwa urusan ibadah itu dibangun di atas perintah, qasara fihi tambi' ala masailil qabr, maka jadilah padanya perhatian terkait dengan pertanyaan kubur. Sepertinya sepintas tidak ada keterkaitan. Maka kata Syekh Ibnu Taimin menunjukkan bagaimana pemahaman beliau yang dalam sekali. Nah, kalau kita faham alhamdulillah, kalau tidak al-muhim beliau telah mengutarakan seperti itu. Lebih lanjut beliau menyatakan amma man rabbuk, bahwa di antara pertanyaan-pertanyaan kubur, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Nah, yang kedua waman nabiyuk, siapakah nabimu? Yang ketiga wa madinuk, dan siapakah dan apakah agamamu. Nah, berkaitan dengan ini sebelum kita lebih lanjut membahas apa yang dimaksud oleh muallif rahimahullah, kita ingatkan kembali bahwa manusia akan menghadapi masailul qabr, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Fa ammal fitna fa innan nas yuftanuna fi quburihim. Jika ada yang perlu dicatat, ini diambilkan faedah lain dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syarahnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun fitnah di alam kubur maksudnya, maka sesungguhnya manusia itu akan menghadapi fitnah di kubur-kubur mereka. Kata Syekh Ibn Utsaimin, apa maksudnya fitnah? Fitnah di situ adalah al-ikhtibar, yakni ujian. Dengan ditanyakan pertanyaan itu kepada mayit. Nah, terhadap malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan dengan 3 pertanyaan tersebut, maka wajib dalam masalah ini ahlus sunnah wal jamaah untuk beriman dengannya. Nah, kemudian lebih lanjut Syekh Ibn Utsaimin menggaris atasi terhadap apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, fa'innan nas, karena sesungguhnya manusia yang dengan itu akan terfahami bahwa seluruh manusia yang pada kenyataannya ada yang dikecualikan tidak melalui proses dengan pertanyaan di alam kubur. Maka Syekh memberikan rincian bahwa annas di situ bukan berlangsung secara keumumannya, tapi ada rinciannya. Lebih lanjut antum perlu juga catat siapa yang diperkecualikan. Yang pertama al-anbiya, para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Wala yus'alun, mereka tidak ditanya. Dengan 2 alasan. Ini sekaligus bahas akidah wasithiyah. 6. Alasan yang pertama, al-anbiya afdal minasyuhada, bahwa para nabi itu lebih afdal dibandingkan para syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid saja tidak ditanya, apalagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Alasan yang kedua, agak cepat nulisnya, annal anbiya yas'al anhum atau yus'al anhum, bahwa justru para nabi itu akan ditanya tentang mereka, tentang keberadaan umatnya, sehingga mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dengan 2 alasan ini, bahwa para nabi la yus'alun, mereka tidak ditanya. Tsanian, yang kedua, as-siddiqun. Nah, siapa siddiqun? Orang-orang yang jujur keimanannya, benar keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mereka tidak ditanya pula. Kenapa? Li'anna martabat siddiqin a'la min martabati syuhada. Karena kedudukan para siddiqun lebih tinggi dibandingkan kedudukan para syuhada. Para syuhada tidak ditanya. Nah, apalagi para siddiqun. Nah. Salisan, yang ketiga, asyuhada itu sendiri. Alladzina kutilu fi sabilillah, yang mereka wafat di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, li'i'la li kalimatillah, fa innahum la yus'alun, mereka tidak ditanya. Kenapa sebabnya? Liduhuri sidqi imanihim wa jihadihim, karena jelasnya kejujuran iman mereka dan jihad yang mereka lakukan. Dengan bukti ayat-ayat yang tidak bisa disampaikan sekarang untuk menyingkat waktu. Rabi'an, yang keempat, al-murabitun. Mereka yang berjaga-jaga di perbatasan musuh yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga dari upaya penyusupan musuh di perbatasan wilayah. Fa innahum la yuftanun, maka mereka tidak ditanya, tidak mengalami pertanyaan tersebut. Dan yang kelima, as-sighar wal majanin, anak kecil dan orang-orang yang gila. Apakah mereka ditanya ataukah tidak? Terjadi perbedaan di antara para ulama. Sebagian para ulama menyatakan innahum yuftanun. Mereka ditanya karena masuk di keumuman ayat. Sebagian yang lain menyatakan innal majanin wassighar la yus'alun, bahwa mereka tidak ditanya. Sehingga kata Syekh Al-Uzaimin rahimahullah, fa innan nas, kata manusia, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, khamsatu asnaf, ada lima golongan saja. Naam. Yang mana mereka tidak ditanya, selain mereka ditanya. Siapa yang tidak ditanya? Al-Anbiya, para Nabi. Yang kedua, As-Siddiqun. Yang ketiga, As-Syuhada. Yang keempat, Al-Murabitun, yang berjaga-jaga di tapal pembatasan musuh. Dan yang kelima, orang yang tidak punya akal, seperti orang gila dan juga anak-anak kecil. Nah, ini sebagai faedah sekaligus mengingatkan pembahasan tentang kitab tersebut. Nah, sampai di mana tadi? Al-Muhim, bahwa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengkaitkan dengan masalah kubur. Pertanyaan kubur yang pertama, man rabbuk, siapa rabbmu? Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, hadza wadih, ini sudah jelas, yakni la rabbun illallah ta'ala, tidak ada rabb yang berhak diibadai kecuali hanya Allah jalla wa ala. Nah, kita beriman kepada Allah, maka di sana terkandung beberapa perkara. Keimanan kita kepada Allah mengandung beberapa perkara. Pada pembahasan Al-Arba'in Nawawiyah ketika membahas hadis Jibril, al-imanu bil antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya dan seterusnya sampai 6 rukun. Maka pada rukun yang pertama, iman kepada Allah, itu terkandung 4 perkara. Masing-masing rukun mengandung perkara yang terkandung. Iman kepada malaikatnya ada sekian kandungan. Iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan seterusnya. Adapun iman kepada Allah mengandung 4 perkara yang terkandung. Apa saja? Beriman dengan keberadaan Allah jalla wa ala. Yang kedua, beriman terhadap rububiyahnya Allah jalla wa ala. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya Allah jalla wa ala. Dan yang keempat, ghaib, beriman terhadap al-asma wa sifat. Diingat ini, iman kepada Allah ketika seseorang mengetahui dan meyakini itu bahwa dia faham dengan mengimani kepada Allah terkandung 4 perkara tadi. Iman dengan keberadaannya, iman dengan rububiyahnya, iman dengan uluhiyahnya, dan iman pula terhadap al-asma wa sifat. Nah, maka ketika ditanya man rabbuk, siapakah rabbmu, yakni wadih, sudah jelas, la rabbun illallahu jalla wa ala. Yang kedua, man nabiyyuk, siapakah nabimu? Konsekuensi ketika kita beriman terhadap persaksian syahadat Muhammadur Rasulullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah. Ada 8 yang sudah dibahas pada syarahnya Arba'in Nawawiyah. Salah satunya dan yang pertama, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan setiap apa yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Naam. Ini yang pertama. Adapun yang kedua sampai ke 8, antum murojaah sendiri di rumah. Naam. Al-Muhaimin ini mengulas apa-apa yang sudah berlalu. Yang pertama, membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Maka salah satu yang diberitakan oleh beliau SAW adalah perkara yang gaib. Dan Rasul SAW berkaitan dengan hadis yang disebutkan di dalam bab yang sedang kita bahas. Latarkabunna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah. Sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya atau jalan-jalannya generasi sebelum kalian. Nam al-quddah bil-quddah. Sehelai bulu panah, selangkah demi selangkah. Nam setapak demi setapak. Nam. Artinya di sini beliau memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Nam. Walaupun beliau di saat itu atau sampai sepeninggal beliau belum menyaksikannya. Tapi beliau menyatakan, sungguh kalian akan tertimpa atau melakukan perbuatan itu. Menunjukkan beliau mengetahui perkara yang gaib, yang tentunya bukan dari pribadi beliau, melainkan dari Allah Jalla wa'ala. Maka sikap kita apa? Selalu membenarkan setiap apa yang beliau beritakan, termasuk tentang perkara yang gaib. Ini kaitannya dengan pertanyaan kubur yang kedua, man nabiyyuk, siapakah nabimu? Adapun pertanyaan kubur yang ketiga, wa ma dinuk, apakah agamamu? Terambil dari hadis yang sedang kita bahas, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam tadi meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, buatkan buat kami zatu anwab, pohon yang bisa kita gantungkan senjata-senjata kami sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW segera terkejut dan bertakbir Allahu Akbar, dalam riwayat lain dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Kemudian beliau menyatakan tadi, latar kabunna sunana man kana qablakum, dan seterusnya. Maka beliau menyatakan, sungguh apa yang kalian ucapkan tadi sebagaimana apa yang pernah diucapkan atau diminta oleh kaum Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan buat kami wahai Musa Tuhan sebagaimana Bani Israel memiliki Tuhan. Dari situ mu'alif ingin menunjukkan dengan pertanyaan kubur, madinuk, din itu adalah ibadah. Ad-din maknanya adalah al-ibadah. Artinya, buatkan buat kami Tuhan. Tuhan itu adalah makluhan, ma'budan. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi. Nah, sampai di sini. Dari yang hadir ini, kira-kira bisa nyambung enggak dengan kedalaman ilmu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sampai mengkaitkan poin yang ke-20 tadi dengan pertanyaan kubur, tiga pertanyaan tadi. Kalau belum nyambung berarti ilmu kita masih pendek mungkin ya. Ilmunya beliau sudah jauh. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, fahmuhu daqiqun jiddan lima'anin nusus. Naam. Artinya bahwa muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan kisahnya pertanyaan kubur bukan semata sebagai pendalilan terhadap seseorang ditanya tentang pertanyaan itu di kuburnya, bal fiha dalilun ala itsbatir rububiyyah wan nubuwah wal ibadah. Bahkan justru di sana adanya pendalilan tentang tiga perkara. Ar-rububiyyah, man rabbuk, wa man nabiyyuk, an-nubuwah, kenabian, wa ma dinuk, dan apa agama, itu kaitannya dengan ibadah. Nah, yang tiga perkara itu dibangun di atas perintah. Khususnya perkara yang ketiga, wa madinuk al ibadah itu mabnaha alal amr, sehingga agar seseorang tidak bermudah-mudahan untuk menisbatkan perbuatannya itu ibadah, tapi pada kenyataannya tidak ada bukti dalil yang menunjukkannya. Al-hadiyatu wal-isrun, masalah yang ke-20. Tinggal dua, mudah-mudahan cukup waktunya. Masalah ke-21, anna sunnata ahlil kitab mazmumah, bahwa sunnahnya ahlul kitab al-yahud wa nasara itu mazmumah, tercelah. Ka sunnatil musyrikin, sebagaimana sunnahnya orang-orang musyrik. Tu'khad min qawlih, terambil dari pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bab yang sedang kita bahas. Kama qalat banu Israel li Musa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat tadi? Naam, apa yang kalian minta, apa yang kalian utarakan tadi, kama qalat banu Israel li Musa, sebagaimana permintaan Bani Israel terhadap nabinya Musa alaihissalam. Artinya perbuatan seperti itu tercela. Jangan kalian ikut-ikut berbuat seperti itu. Bahwa permintaan kalian itu sudah pernah diminta atau dilakukan oleh Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka jangan minta seperti itu. Tidak boleh, itu terlarang, tercela. Kalian minta dibuatkan pepohonan seperti mereka kaum musyrikin, difungsikan untuk menggantungkan senjata-senjata tadi yang tujuannya untuk mencari berkah darinya. Nah, maka faedahnya yang perlu kita garis atas ya, anna sunnata ahlul kitab madmumah, bahwa sunnahnya ahlul kitab Yahudika atau Nasara itu madmumah, tercela. Lebih lanjut atau lebih jauh kita mengetahui bagaimana tercelanya mereka telah dikupas, dibahas satu kitab khusus oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul Al-Masail Jahiliyah, Masailul Jahiliyah, kumpulan-kumpulan tentang permasalahan kejahiliaan. Yang ke-22, yang terakhir, annal muntaqila minal batili, bahwa orang yang berpindah dari kebatilan, dari perbuatan batil, dari perbuatan dosa, alladzi i'tadahu qalbuh, yang alladzi i'tadahu, yang biasa dia lakukan, qalbuhu la ya'manu, bukan la yu'minu, tapi la ya'manu, la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyah min tilkal adah, hatinya la ya'man, tidak aman, an yakuna fi qalbih, bahwa pada hatinya itu baqiyah, masih tersisa, min tilkal adah, dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, wa hadza sahih, kata Syekh Ibnu Taimin, dan itu betul. Fa innal insan muntaqil min syai' sawa'un kana batilan awwalan, bahwa seseorang yang pindah dari sesuatu, apakah itu dalam bentuk kebatilan, la ya'man an yakuna fi qalbi baqiyyan minhu, maka belum tentu dia aman dari sisa kebatilan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin masih ada sisa berapa persen dan sebagainya, maka itu harus ditepis, digosok selalu dengan belajar. Ketika seseorang baru masuk Islam, bukan berarti kemudian sudah mengerti Islam utuh, sepenuhnya. Jangankan yang baru masuk Islam, yang sudah Islam sekian tahun sejak dari perut ibunya, masih belum tahu Islam secara keseluruhan dari sana, dari sininya. Nah, karena masih langkahnya, kesempatan baginya untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga terus belajar, tidak ada kata henti untuk belajar tentang agamanya sampai kematian menjemputnya. Sehingga ini yang dikatakan oleh beliau. Maka bisa jadi muncul suatu saat, ba'dal muddah, sebagaimana kata para sahabat yang baru masuk Islam mengungkapkan dengan jujurnya, wa nahnu hudatsa ahdi bikufrin, kami baru masuk Islam. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia menyatakan, ma sa'alnahu illa li'anna indana baqiyya min baqaya al-jahiliyah. Tidaklah kami bertanya kepada Rasulullah SAW karena masih ada di sisi kami tersisa dari sisa-sisa kejahiliaan. Walihada kana minal hikmah tagribuz zani, maka termasuk suatu perbuatan hikmah adalah mengasingkan pelaku zina ba'da jildih, setelah dia dicambuk, jika dia memang seorang bujang. Adapun dia seorang yang sudah melakukan nikah, maka dirajam. Tapi yang masih bujang kemudian selingkuh, zina, maka setelah dicambuk, tidak cukup itu, maka hendaknya dia diasingkan beberapa waktu yang diperlukan. Tujuannya apa? Li'alla ya'uda ilaha, supaya kebiasaan yang lalu tidak kembali kepadanya. Bal insan yambagi an yabta'id, ini yang tertandai. Maka hendaklah seseorang untuk menjauhi an mawatinil kufur wasyirk wal fusuk, menjauhi dari tempat-tempat kekufuran, kesyirikan dan kefasikan, hatta la yaqa' fi qalbi syai'in minha, agar dia tidak terjatuh hatinya dari perbuatan tersebut. Itulah yang bisa kita bahas sesuai dengan kemampuan kita. Selesailah, sudah tuntas bab ke-8. Semoga kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala bisa mengambil ilmu tadi, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.